Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama taslima amma ba'du. Fa insyaallah melanjutkan pelajarannya kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah li ghairi an-natiqin biha pada jilid yang keempat, Al-Juz'ur Rabi'u, jilid yang keempat, terakhir sampai pelajaran ke-15, pelajaran 15, Ad-Darsu Al-Khamisa Asyara, pelajaran ke-15, salah satu pembahasan dalam pelajaran ini, dan ini yang paling utama, yakni tentang istitsna, dan kemarin sudah dibahas, disampaikan sebagaimana dibahas di sini pada tampilan yang kedua. Alhamdulillah. Sekarang melanjutkan pembahasannya. Berikutnya tamrin yang keempat At-tamrinur rabi'u. Tamrin yang keempat latihan yang keempat pada pelajaran yang ke-15 ini. Di sini masih membahas tentang istitsna. Yang jadi pembahasan pada tamrin-tamrin berikut ini masih terkait dengan istitsna. Karena memang terutama istitsna dengan illah, yaitu hukumnya itu berbeda-beda keadaannya sesuai dengan jenis-jenis istitsna-nya. Jadi supaya insyaallah lebih bisa difahami, maka ini butuh banyak latihan insyaallah taala. Langsung saja at-tamrinur rabi'u, tamrin yang keempat. Ayin, tentukanlah. Ayinil mustasna wal mustasna minhu. Ayinil mustasna wal mustasna minhu. Fima ya'ti. Tentukanlah mustasna dan mustasna minhu pada apa-apa yang berikut ini. Pada di sini yang disebutkan dalam tamrin ini adalah ayat-ayat Al-Quran di fima ya'ti, pada ayat-ayat berikut ini atau pada ayat-ayat yang datang. Ya'ti datang, ini ayat-ayat atau sesuatu yang datang yang muncul, yang ada. Wadhkur na'a listisna'i fi kulli misalin. Wadhkur na'a listisna'i fi kulli misalin, dan sebutkanlah jenis istitsna pada setiap contoh. Sebutkanlah jenis istitsna pada setiap contoh. Awalan yang pertama ini ayat-ayat Al-Qur'an pada tamrin ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa la taqulu 'alallahi illa al-haqq. Wa la taqulu 'alallahi illa al-haqq. Di surah An-Nisa ayat yang ke-171. Mustasna pada ayat ini al-haqq. Yang disebut mustasna itu yang terletak setelah ada tulis istitsna. Setelah illa dalam contoh-contoh ini nanti Jadi mustasna adalah al-haqq. Kemudian mustasna minhu Mana? Alallahi bukan ya. Alallahi ini bukan mustasna minhu. Ya. Dia alallahi ini jar wa majrur, ini muta'alliq muta'alliqani, ya, keduanya itu terkait pada taqulu. Ya, pada fi'al taqulu, tetapi ini bukan mustasna minhu. Karena tidak sesuai dengan mustasna al-haqqa. Ya, secara makna yaitu tidak sesuai, tidak berhubungan, tidak terkait ya dari sisi makna. Apa yang lebih tepat, yang kira-kira tepat untuk menjadi mustasna minhu sesuai dengan mustasna tadi al-haqqa ataupun sesuai dengan fi'ilnya, wala taqulu. Ya, misalnya wala taqulu aqwalan. Jangan kalian mengucapkan ucapan-ucapan atau kalaman atau yang semisalnya. Jadi jangan kalian mengucapkan ucapan. Jangan kalian mengatakan suatu ucapan atau suatu perkataan atau suatu kalimat atau yang semisalnya. Jadi itu yang menjadi mustasna minhu. Ya. Kemudian alallah, atas Allah. Jadi ucapan, kalimat, perkataan ataupun yang semisalnya atas Allah, terhadap Allah. Illal haqqa, kecuali kebenaran. Jadi maksudnya apa? Illa al-qaulal haqqa, kecuali ucapan, perkataan yang benar, yang berupa kebenaran. Jadi al-haqqa di sini dia ya bagian dari qaulan atau kalaman atau yang semisalnya. Karena suatu ucapan ada yang benar, ada yang tidak. Ya, suatu ucapan ada yang itu berupa kebenaran, ada pula yang bukan kebenaran. Dan seterusnya. Itu ya. Jadi al-haqqa ini bagian dari mustasna minhu. Berarti tadi mustasna minhu yakni aqwalan atau kalaman atau yang semisalnya. Jadi yang bermakna apa, ucapan atau perkataan atau kalimat ya, atau yang semisalnya. Ini. Ya. Dan di sini berarti apa, mustasna minhu itu tidak disebutkan. Ya. Dalam ayat ini mustasna minhu tidak disebutkan. Berarti apa jenis istisna di sini? Ya. Muttasil ya. Ada tiga pembagiannya jenis istisna. Berarti di sini apa? Istisna muttasil, kemudian mufarrakh. Ya, muttasil karena apa? Mustasna itu bagian dari mustasna minhu. Kemudian mufarrakh yakni mustasna minhu tidak disebutkan. Kemudian dia ghairu mujab. Kenapa? Karena ada nahi. Wala taqulu adalah nahiyah. Berarti ini kalimat ini terkandung nahi. Atau pada mustasna minhu. Ya, itu ada nahinya. Maka ini ghairu mujab. Ghairu mujab. Itu ya. Itu jenis istisna-nya. Sehingga apa? Hukum mustasna bagaimana? Muttasil, kemudian mufarrakh, ya, kemudian ghairu mujab. Berarti i'rab dari mustasna itu sesuai dengan apa yang dikehendaki atau apa yang dituntut oleh amilnya. Wala taqulu ini fi'al. Jadi dia menafakkan maf'ul bih. Ya. Yang menjadi mustasna minhu pada asalnya. Sehingga mustasna i'rabnya itu sesuai dengan i'rab tersebut. Yaitu mansub ya, atau nasab. Sehingga al-haqqa disebut dia mansub. Ya, jadi i'rabnya adalah nasab. Ini. Itu ya. Jadi sesuaikan jenis istisna-nya apa, kemudian i'rab dari mustasna bagaimana. itu akan sesuai atau itu harus sesuai sesuai yang disebutkan kemarin dalam tamrin yang kedua ya, pada kitab ini, pada pelajaran ini. Itu ya. Berikutnya sanian yang kedua, ayat yang kedua, wala yaltafit minkum ahadun illa imra'atak. Wala yaltafit minkum ahadun illa imra'atak. Janganlah berpaling dari kalian satu orang pun. Dan janganlah ya berpaling atau menolak ya. Wala yaltafit minkum ahadun, dan janganlah berpaling minkum dari kalian ahadun seorang pun illa imra'atak, kecuali istrimu. Ya. Ini di surah Hud ya. Ayat yang ke-81 ya. Mustasna imra'atak ya, ini mustasna ya, imra'atak, imra'ata ya. Mudhofnya ya, imra'ata itu mustasna ya, dia mansub ya. Lalu mustasna minhu mana? Ahadun ya. Wala yaltafit minkum ya ahadun ya, ahadun ini mustasna minhu ya, ini. Kemudian jenis istifnanya bagaimana ya, ini mutasil ya, mutasil kemudian tam karena mustasna minhu disebutkan ya. Kemudian apa? Dia wala yaltafit adalah nahiyah, tapi dia ghair mujab. Ya, muttasil kemudian tam ghair mujab. Apa? Berarti i'rabnya i'rab dari mustasna boleh nasab, boleh idbar ya, jadi memilih boleh nasab, boleh idbar ya. Nah di sini dalam ayat ini ilam ra'atak imra'ata itu mansub ya, berarti ini dipilih yang nasab karena dia mustasna ini ya, begitu ya. Seandainya itu satu kalimat karena ini ayat ya, maka mutlak harus sesuai dengan bacaan ayatnya ya. Seandainya itu satu kalimat, kalimat secara umum ya, nah, maka boleh illa imra'ata ya, atau illa imra'atuk. Imra'atu boleh nasab, boleh rafa' secara asalnya, secara hukum asalnya. Jika itu dalam satu kalimat ya, kalimat secara umum. Ya, jadi boleh nasab, boleh rafa'. Kenapa rafa'? Karena dia mengikuti i'rab dari ahadun mustasna minhu. Ahadun marfu' ya, ini. Tapi karena ini ayat Al-Quran, maka ya sesuai dengan bunyi ayat Al-Qurannya, tidak boleh diubah, tidak boleh kemudian dibaca dengan rafa' dengan alasan mengikuti kaidah nahwu, tidak boleh. Kecuali kalau di sana ada riwayat ya, dan itu dalam pembahasan apa qira'ah sab'ah atau yang semisalnya ya, dalam pembahasan qira'at Al-Quran itu lain lagi, karena dan itu ada dalilnya, ada sanadnya untuk masalah qiraat ya, ada hujahnya, tidak asal-asalan, tidak sembarangan gitu. Jadi perhatikan kalau sudah itu ayat Al-Quran maka hati-hati, jangan semena-mena atau jangan sembarangan dalam mengubah lafad-lafad ataupun bunyi-bunyi ayat Al-Quran ya. Bahkan satu harokat pun ya, itu tidak boleh, tidak bisa, harus ada dalilnya yang sahih ya. Ini dari riwayat yang sahih, gitu ya. Allahu'alam. Walaupun mungkin tadi dalam hal ini atau dalam contoh ini misalnya tadi secara kaidah bahasa, secara kaidah nahwu, mustahna tadi boleh raf, boleh nasab, boleh rafa, boleh imra'atak atau boleh imra'atuk, illamra'atak atau illamra'atuk, secara nahwu boleh keduanya, salah satu dari keduanya boleh. Tetapi kalau ini ayat Al-Qur'an maka digunakan sesuai dengan apa yang diriwayatkan, ya, untuk bacaan ayat ini, ya. Berikutnya salisan yang ketiga, ayat yang ketiga, wa may yaghfirudz dzunuba illallah, wa man yaghfirudz dzunuba illallah, dan siapakah yang mengampuni dosa-dosa kecuali Allah, selain Allah. Mustafna minhu, mustafna mana mustafna lafzul jalalah, ya, mustafna lafzul jalalah, dan mustafna minhu, ya, mustafna minhu siap yang mana? Man, ya. Isim istifham man. Atau kalau tidak berarti yang menjadi mustaf minhu adalah fa'al dari yakhfiru. Ya, fa'al dari yakhfiru. Bagaimana mustatir takkan yahuwa. Ya. Kalau tidak berarti ya isim istifham man tersebut itu sebagai mustaf minhu. Ya. Kemudian jenis istisna'nya ya muttasil, ya muttasil, kemudian mustatsna minhu, ya disebutkan kalau itu isim istifham berarti dia tam, ya, karena mustatsna minhu disebutkan, ya. Siapakah ini man atau siapakah ini sebagai mustatsna minhu, ini disebutkan. Kemudian ini istifham berarti dia ghairu mujab. Man ini kan isim istifham, ya, berarti ini kalimat ini ada istifhamnya, berarti dia ghairu mujab. Jadi muttasil tam ghairu mujab, ya. Itu kalau tadi man itu dianggap sebagai mustatsna minhu, ya. Baik. Berarti dia tam karena mustatsna minhu disebutkan. Kalau dianggap mustatsna minhu bukan itu, yang dianggap mustatsna minhu itu sebagai yang dianggap mustatsna minhu adalah fa'il dari yaghfiru, maka berarti di sini mustatsna minhu tidak disebutkan. Berarti dia jenis istisnanya adalah mufarrakh. Ini. Kemudian lafzul jalalah sebagai mustatsna dalam ayat ini dia di sini dia marfu' illallahu. Ya, jadi i'rabnya karena idba atau karena dia menyesuaikan dengan amilnya tadi, ya, yaitu sebagai fa'il maka dia marfu', sehingga i'rab dari lafzul jalalah jika rafa', ini wallahu a'lam. Ya. Berikutnya rabi'an yang keempat, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu, dan Rabbmu telah menetapkan bahwasanya janganlah kalian beribadah, janganlah kalian menyembah illa iyyahu kecuali dia. Mustatsna iyyahu, ya, berupa dhamir, ya, dhamir nasab, ya, iyyahu. Kemudian mustatsna minhu la ta'budu, nah ini yang mustatsna minhu tidak disebutkan, ya, yaitu yang menjadi maf'ul bih dari ta'budu, la ta'budu, ini ada maf'ul bihnya, ini dihilangkan, dihilangkan lafadznya, tidak disebutkan. Yang takdirnya apa? Ya bisa syai'an atau asya. Ya, asya'a atau yang semisalnya. Atau syai'an atau ahadan atau yang semisalnya. La ta'budu syai'an, jangan kalian beribadah, jangan kalian menyembah pada sesuatu pun. Atau la ta'budu ahadan, jangan kalian menyembah, jangan kalian beribadah pada satu pun. Ya, apapun, satu pun atau yang semisalnya, syai'an atau ahadan atau yang semisalnya. Ya, itulah yang menjadi mustatsna minhu, yaitu maf'ul bih dari ta'budu. Ya, ini dihilangkan, tidak disebutkan, berarti ini mufarrakh. Karena mustatsna minhu tidak disebutkan, berarti dia jenis istitsnanya adalah mufarrakh. Ya, kemudian tadi mustatsna iyahu, ya itu ya bagian ya dari mustatsna minhu tadi, syai'an atau ahadan, ya itu tercakup di situ, sehingga apa, ini muttasil, ya istitsnanya muttasil, muttasil, kemudian mufarrakh, kemudian ada nahi, berarti dia ghairu mujib, berarti jenis berarti hukum mustatsna, ya dia sesuai dengan amilnya, menyesuaikan dengan apa yang dikehendaki, apa yang diakibatkan oleh amilnya, yakni nasab, ya, la ta'budu, kemudian yang menjadi maf'ul bih itulah yang menjadi mustatsna minhu, berarti maf'ul bih kan mansub, ya berarti i'rab dari mustatsna dia nasab. Ini karena berubah dhamir, maka dhamir yang digunakan adalah dhamir nasab munfasil, ya illa iyahu. Oke, ya. Berikutnya khamisan yang kelima, wa ma yuhlikuna illa dahru, wa ma yuhlikuna illa dahru, dan tidaklah ya membinasakan kita kami kecuali ad-dahr. Ma di sini ma nafiyah, ya bukan ma istifhamiyah, tapi dia nafiyah. Kemudian mustatsna ad-dahru, ya, mustatsna minhu yaitu fa'il dari yuhliku, ya, fa'il dari yuhliku itu yang menjadi mustatsna minhu, di sini tidak disebutkan. Ya, takdirnya apa? Ya mungkin bisa syai'un atau yang semisalnya, wa ma yuhlikuna syai'un, tidaklah sesuatu itu menghancurkan kita illa ad-dahru, kecuali ad-dahr. Ad-dahr itu apa? Zaman atau masa, atau ya bisa bermakna ya bencana, ya ad-dahru, dahar, ya. Baik. Ya, ad-dahru itu masa atau zaman atau waktu. Ya. Ini. Nah, itu mustatsna ad-dahru, kemudian mustatsna minhu tidak disebutkan, ya dia yang menjadi fa'il dari yuhliku, ya, takdirnya tadi syai'un atau yang semisalnya, berarti apa, ini jenis istitsna, ya muttasil, ya karena ad-dahru di situ masuk dalam cakupan makna syai'un atau yang semisalnya. Kemudian mustatsna minhu itu tidak disebutkan, berarti jenis istitsna di sini adalah mufarrakh. Kemudian ada ma nafiyah, ada nafiu, di sini ada nafi, berarti dia ghairu mujab. Jadi muttasil, mufarrakh, ghairu mujab. Maka i'rab dari ad-dahru sesuai dengan apa yang diakibatkan oleh amil, yang dituntut oleh amil tersebut, yaitu yaitu yang menjadi fa'il dari yuhliku. Ya, fa'il itu marfu, maka i'rab rafa' inilah yang diterapkan pada mustatsna ad-dahru, itu rofa i'rabnya, sesuai dengan jenis istitsna tersebut. Berikutnya hadisan yang keenam, fa innahum aduwwun li illa rabbil alamin, fa innahum aduwwun li illa rabbil alamin, karena sungguh mereka adalah musuh bagi saya, illa rabbil alamin, kecuali rabb semesta alam. Fa innahum hum, mereka, mereka ini siapa? Ya, sesembahan selain Allah, tuhan-tuhan selain Allah. Ini aduwwun li, adalah musuh bagi saya, illa rabbil alamin, kecuali rabb semesta alam. Rabb di sini apakah dia bagian dari tuhan-tuhan yang mereka sembah, yang mereka ibadahi, berhala-berhala yang semisalnya, atau secara umum ya, tuhan-tuhan yang mereka sembah? Ya. Kita cari dulu mustatsnanya rabba. Yang menjadi mustatsna adalah rabba. Ya, kemudian mustatsna minhu fa innahum, hum. Ya, umamir hum, ini mustatsna minhu. Ya. Tadi secara makna ya, tadi merujuk pada apa? Tuhan-tuhan atau sesembahan-sesembahan yang mereka sembah, yang mereka ibadahi. Kemudian apa ini? Ya. Apakah muttasil ataukah munqati? Ya, fa innahum, mereka. Ini di surah apa ini? Asy-Syu'ara, ya, ayat yang ke-77. Ya, hum di sini. Ya, kalau dilihat ya, kalau dilihat pada surah Asy-Syu'ara ya, pada ayat-ayat yang berikut, pada ayat-ayat yang sebelumnya, mulai dari ayat 70 ya, mungkin ayat 69 ataupun 70, di situ ada ucapan dari Nabi Ibrahim alaihissalam, atau percakapan Nabi Ibrahim alaihissalam dengan kaumnya yang menyembah berhala-berhala. Ya. Nah, di situ tampak pada ayat yang ke-71, qalu na'budu asnaman. Ya. Mereka, kaumnya Nabi Ibrahim, mengatakan na'budu asnaman, kami beribadah kepada berhala-berhala. Asnam. Ya. Ya. Ya, sampai pada ayat ini fa innahum aduwwun li. Ya, di sini masih merujuk pada asnam tadi. Ya. Hum di sini merujuk pada asnam, berhala-berhala yang disembah oleh kaumnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, kemudian dikaitkan dengan mustatsna tadi, yaitu rabbal alamin, rabb. Rab di situ apakah dia, ya, Rab ini, apakah ini termasuk berhala? Kan tidak. Berbeda ya. Rab di sini, ya, yaitu Allah ya. Rabbul Alamin, Rabbul Alamin, Allah. Ini tidak termasuk berhala. Allah bukan berhala, Allah ilah. Ya, bukan asnam, tidak termasuk asnam. Ya, sehingga apa? Ini istilahnya mengkapi. Kenapa? Karena mustatsna, yaitu Rabba, ini tidak termasuk bagian dari asnam sesuai dengan konteks ayat ini. Ya, Rab itu bukan jenis asnam, tidak. Berbeda. Berbeda apa zatnya. Asnam ya berhala, ya tahu ya, patung-patung yang dibuat dari batu atau dari tanah atau yang semisalnya, itu asnam. Sementara Allah al-Khaliq, yang menciptakan segala sesuatu, Khaliqu kulli syai', bukan makhluk, bukan diciptakan ataupun juga bukan masnu', bukan yang dibuat. Jadi berbeda. Sehingga ini mustasna itu bukan bagian dari mustasna minhu. Berarti ini jenis istisna adalah mengkotek. Karena ini mengkotek, maka mustasna wajib nasab. Rabba itu sebagai mustasna, dia nasab. Karena dia mengkotek, istisnanya mengkotek. Jadi ketika diketahui bahwasanya jenis istisna itu mengkotek, maka langsung mustasna adalah nasab. Tidak perlu dicari apa jenis-jenis istisnanya yang lain seperti tam atau mufarakhnya, atau dia mucap ataukah ghairu mucap, tidak perlu. Kalau mau dicari juga tidak mengapa, tetapi tidak berpengaruh pada hukum mustasna. Jadi ketika istisna itu mengkotek, maka sudah pasti mustasna adalah nasab. Ini. Itu ya. Baik. Kalaupun mau dicari jenis yang lain tadi, jenis istisna yang lain pada ayat ini, dari sisi tam ataukah mufarraq, ini apa? Mustasna minhu, dan disebutkan ya fa'innahum, bomerhum. Di sini, ini sebagai mustasna minhu disebutkan berarti dia tam. Kemudian, tidak ada nafi, tidak ada nahi, tidak ada istifham, berarti dia mujab. Jadi, tam, mujab. Tetapi, tadi, ini sudah mengkotek. Maka, apakah dia tam ataukah mufarrakh, seandainya mufarrakh. Kemudian, apakah dia mujab ataukah ghairu mujab? Ya, tidak berpengaruh. Kenapa? Karena kalau sudah mengkotek, maka pasti mustasna adalah nasab. Ini wajib nasab. Ini. Jadi yang dibedakan itu ketika jenis istisnanya adalah muttasil. Maka nanti dirinci lagi. Muttasil itu nanti apakah dia tam ataukah mufarrakh. Kemudian nanti dirinci lagi apakah dia mujab ataukah ghairu mujab. Itu pada istisna yang muttasil dengan illa. Adapun ketika istisna itu mengkotek, maka langsung mustasna itu nasab. Itu ya. Baik. Ini beberapa contoh penggunaan istisna dalam ayat-ayat Al-Qur'an dengan tadi diuraikan mana mustasna, mana mustasna minhu, kemudian jenis-jenis istisnanya yang itu akan berpengaruh pada i'rab dari mustasna. Itu ya. Coba nanti dipelajari lagi, dicek lagi Kalau mungkin ada kekeliruan dari kami, bisa diluruskan, dibenarkan ya. Baik. Ya, berikutnya kita lanjutkan. Al-Khamisu yang kelima, tamrin yang kelima. Amama kulli jumlatin mimma ya'ti ismun. Amama kulli jumlatin mimma ya'ti ismun. Di depan setiap kalimat berikut ini, mimma ya'ti. Mimma ya'ti. Kalau diartikan harfiah, min ma ya'ti. Dari apa yang datang. Min kan dari ya. Kemudian ma, apa, atau sesuatu. Atau apa-apa. Ya'ti, datang. Itu kalau diartikan harfiah, dari sesuatu yang datang. Agak susah dalam bahasa Indonesia ya. Orang Indonesia mengatakan berikut ini, atau sebagai berikut, atau yang semisalnya. Amana kulli jumlatin mimma ya'ti ismun. Di depan setiap kalimat berikut ini, ismun adalah ism, atau berubah ism. Kemudian ij'alhu, jadikan dia. Jadikan isim tersebut mustasnan, sebagai mustasna. Bi illa dengan illa, wa akmil bihil jumlata, wa akmil bihi al jumlata, dan sempurnakanlah kalimat itu dengannya, dengan kata yang dijadikan mustasna tadi. Ya. Awalan yang pertama, kalimat yang pertama, yaghfirullahu adz-dzunuba kullaha. Yaghfirullahu adz-dzunuba kullaha. Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Kemudian kata yang disebutkan apa? Yang di sebelah kiri, yang dalam kurung, asyirku, kesyirikan. Nah, ini kemudian dimasukkan dalam kalimat menjadi mustasna. Ya, atau kalimat ini dijadikan mustasna dengan ilah sesuai dengan tadi kalimat yang sebelumnya tadi. Apa, bagaimana? Ya, perhatikan, karena ini mustasna dengan ilah, maka perhatikan jenis-jenis istisna di sini dari awal. Ya, jadi kalau untuk meneliti atau memeriksa jenis-jenis istisna untuk menentukan i'rab dari mustasna, maka dari awal sebagaimana yang disebutkan kemarin, dari muttasil ataukah munqati', itu dicek dulu, diteliti dulu, diperiksa dulu. Jadi jenis itu, apakah ini muttasil ataukah munqati'? Kemudian setelah itu dicek, diteliti atau diperiksa, dia tam ataukah mufarrakh? Ya, jenis istisna tam ataukah mufarrakh. Kemudian setelah itu diperiksa, diteliti, apakah ini istisna yang mujab ataukah yang ghairu mujab. Ya, itu. Jadi dari sisi itu secara urut untuk memudahkan insyaallah. Nah, ketika sudah didapati jenis-jenis istisna, maka nanti bisa ditentukan apa? I'rab dari mustasna. Ya, sesuai dengan jenis-jenis istisna tersebut. Ya. Baik. Pada kalimat ini asyirku dijadikan sebagai mustasna. Kemudian mustasna minhu yang mana? Az-dzunuba, ya. Az-dzunuba ini mustasna minhu. Kemudian berarti apa? Mustasna, apakah dia bagian dari mustasna minhu? Asyirk, dia bagian dari adzunub, termasuk adzunub? Iya, termasuk. Berarti ini istisna apa? Muttasil. Istisna muttasil. Kemudian, ini tam ataukah mufarrakh? Mustasna minhu, yaitu adzunub, disebutkan. Berarti ini tam. Istisna tam. Kemudian apakah ada nafi, nahi atau istifham dalam kalimat ini? Yaghfirullahu adz-dzunuba kullaha. Tidak ada nafi, tidak ada nahi, tidak ada istifham, ya. Berarti dia mujab. Jenis istisna mujab. Berarti apa? Muttasil, tam, mujab. Ya. Muttasil, tam, mujab. Hukumnya bagaimana? Hukum mustasna pada jenis istisna ini wajib nasab. Berarti asyirk dia wajib nasab. Berarti menjadi illa asyirka. Asyirka. Ya, mansub dengan tanda fathah. Tanda nasabnya adalah fathah pada huruf akhir, ya. Asyirka. Ini. Jadi kalimatnya yaghfirullahu adz-dzunuba kullaha illa syirka. Allah mengampuni dosa-dosa semuanya kecuali syirik, kecuali kesyirikan. Ini. Itu ya. Sanian yang kedua, zarani jami'u zumala'i. Mengunjungiku semua teman-temanku. Kemudian illa Kemudian disediakan di situ kata isnani, dua. Maksudnya dua orang ya. Baik. Ini yang dijadikan mustatsna. Lalu dilihat dulu. Diteliti, diperiksa dulu tadi. Ini isnani bagian dari jami'u zumalai. Apakah itu bagian dari jami'u zumalai? Iya. Bagiannya. Berarti ini muttasil ya, bukan munqati, tapi ini muttasil. Kemudian apakah ini tam ataukah mufarrakh, mustatsna minhu disebutkan ataukah tidak? Disebutkannya jami'u sebagai mustatsna minhu secara nahwu ya. Ini disebutkan. Jadi ini apa? Tam ya. Tam. Kemudian ada nafi, nahi atau istifham? Tidak ada ya. Zarani jami'u zumala'i. Di sini tidak ada nafi, tidak ada istifham, tidak ada nahi. Berarti dia mujab. Jadi muttasil, tam, mujab. Maka hukum mustatsna bagaimana? Wajib nasabnya. Berarti isnani, ini lafadznya marfu' dengan alif. Ya, ini mulhaq pada musanna. Ketika mansub, tanda nasabnya dengan huruf ya menjadi isnaini. Isnaini. Nasabnya dengan ya. Isnaini. Sehingga kalimatnya zarani jami'u zumala'i illa isnaini. Illa isnaini. Oke ya. Jadinya salisan yang ketiga. Najihatul labu kulluhum illa ya, bisa di tadi ya, caranya ya, dilihat, dicek, diperiksa satu persatu jenis istisnanya, mutasil ataukah mengkafe, kemudian tam ataukah mufarrah, kemudian mujab ataukah gair mujab. Kemudian baru ditentukan i'rab dari mustatsna, yaitu kata yang disebutkan dalam kurung itu tadi ya. At-tullab sebagai mustatsna minhu disebutkan, kemudian tidak ada nafi atau nahi, ataupun sebelumnya muhmilun, ini bagian dari at-tullab ya. Maka apa berarti dia istisna tadi? Istisna muttasil, tam, kemudian mujab. Ya, maka apa? Hukumnya, hukum mustatsna dia wajib nasabnya. Ya. Ya. Jadi kalimatnya bagaimana? Najhatul labu kulluhum illa al-muhmilina. Illa al-muhmilina. Al-muhmilun ini jamak mudzakkar salim ya. Marfu itu dengan tanda wawu al-muhmilun, kemudian nasab ya, tanda nasabnya adalah ya menjadi al-muhmilina. Ya. Najhatul labu kulluhum illa al-muhmilina. Ya, para pelajar, para mahasiswa itu berhasil semuanya kecuali orang-orang yang atau kecuali pelajar-pelajar yang lalai. Itu ya. Berikutnya Rabi'an yang keempat. Hafidzul Qur'ana illa surataini. Illa surataini. Saya menghafal Al-Qur'an kecuali dua surah. Kenapa surataini mansub? Ya, tanda nasabnya adalah ya. Karena ini musanna ya, surataini. Asalnya suratani, marfu'nya dengan alif. Kenapa mustatsna ini mansub atau dia wajib nasab? Ya, karena jenis istitsnanya adalah muttasil dan mujab. Ya, bisa diteliti, dicek ya, diperiksa. Ini istilahnya muttasil, kemudian dan mujab. Maka mustasna wajib nasab. Ya. Khamisan yang kelima, zurtul biladal islamiyyata kullaha. Zurtu al-biladal islamiyyata kullaha. Illa Pakistan. Setelah mengunjungi negeri-negeri Islam semuanya kecuali Pakistan. Mustasna Pakistan, dia wajib nasab. Illa Pakistana, tanda nasabnya adalah fathah. Kenapa? Karena dia istisna mutasil, kemudian dan kemudian mujab. Ya. Bisa dicek ya, bisa dilihat. Istisnanya itu mutasil, dan mujab. Maka mustasna itu wajib nasab. Illa Pakistana. Ya. Sadisan yang keenam, sa'adani jami'u zumala'i. Sa'adani jami'u zumala'i. Illa apa? Illa iyaka. Illa iyaka. Jadi mustasnya yang disebutkan dalam kurung anta ya. Dhamir anta. Anta ini dhamir rafa'. Munfasil. Ya. Padahal di sini dalam kalimat ini mustasna bagaimana? Wajib nasab. Kenapa wajib nasab? Karena dia jenis istisnanya adalah muttasil, kemudian tan, kemudian dia mujab. Maka mustasna itu wajib nasab. Ya, kalau berupa dhamir munfasil, ya digunakan yang dhamir nasab munfasil, yaitu iyaka. Ya. Ini sehingga kalimatnya tadi sa'adani jami'u zumala'i illa iyaka. Semua teman-temanku membantuku kecuali kamu. Ini. Berikutnya sabian yang ketujuh, fahimtu al-masailan nahwiyata kullaha illa wahidatan. Ya. Fahimtul masa ila nahwiyata kullaha illa wahidatan. Saya memahami, saya faham permasalahan-permasalahan nahwu semuanya kecuali satu permasalahan. Illa wahidatan. Wahidatan ya, mustasna dian mansub. Kenapa? Karena istisna di sini dia muttasil, kemudian tam, dan mujab. Ya, mustasnanya kan al-masail, itu mustasna. Mustasna minhu ya. Mustasna minhu al-masail. Ya, kemudian tadi wahidatun atau kemudian menjadi wahidatan itu mustasna ya. Ya. Berikutnya saminan yang kedelapan, qara'tul kitaba kullaha. Ya, qara'tul kitaba kullaha. Afwan. Kullahu. Ya, qara'tul kitaba kullahu. Aku telah membaca buku itu seluruhnya. Illa safahatin minhu. Illa safahatin minhu. Safahat ini mansub. Ya, tanda nasabnya adalah fathah. Kenapa? Karena dia jamak mu'annas salim. Tanda nasabnya adalah kasrah. Ya, tanda nasabnya adalah kasrah. Illa safahatin. Tadi dibaca benar ya dengan kasrah. Ini saja tadi keliru dalam menyebut tandanya. Jadi tanda nasabnya adalah kasrah. Karena dia jamak mu'annas salim. Ya, ini. Jadi ini. Mustasna. Yaitu kata safahatin. Dia mansub. Ya, tanda nasabnya adalah kasrah. Kenapa? mustasna di sini nasab, ya jenis istisna-nya di sini istisna mutasil, kemudian dia tam dan mujab. Ya, bisa diteliti, diperiksa, dicek jenis istisna tersebut. Ya, akan tadi berpengaruh pada keadaan i'rab dari mustasna. Berikutnya, as-sadisu tamrin yang ke-6. Amama kulli jumlatin mimma ya'ti ismun. Di depan setiap kalimat berikut ini ada ism. Ij'alhu mustasna bi illa wa akmil bihil jumlata. Jadikan dia ya, ism tersebut menjadi mustasna dengan illa, dan sempurnakanlah kalimat itu dengannya, dengan isim tersebut yang sudah menjadi mustasna. Contoh awalan yang pertama, ma rasaba ahadun illa ya khalidin atau illa khalidan. Apa di sini khalidin itu yang nanti dijadikan mustasna. Lalu bagaimana jenis istisnanya? Ya, khalidun bagian dari ahadun ya, atau sejenis dengan ahadun, maka ini mutasil. Ya, mutasil. Kemudian mustasna minhu disebutkan, yaitu ahadun. Ini mustasna minhu disebutkan. Berarti dia tam. Kemudian ada ma nafiyah. Ada nafi di sini, maka dia ghairu mujab. Ya, jadi apa jenis istisnanya? Yaitu mutasil, tam, kemudian ghairu mujab. Ya, mutasil, tam, ghairu mujab. Ya, maka hukum mustasna boleh nasab, boleh idba'. Ya, boleh nasab, boleh idba'. Jadi boleh dikatakan illa khalidan nasab. Atau boleh pula idba' mengikuti. Artinya dia akhirnya mengikuti mustasna minhu. Mana tadi mustasna minhu? Ahadun marfu'. Maka di sini boleh. Wa khalidun marfu'. Karena i'rabnya mengikuti ahadun. Mengikuti mustasna minhunya. Ini. Sehingga kalimatnya. Ma rasaba. Jadi ma rasaba ahadun illa khalidan atau illa khalidun. Itu ya. Sanian yang kedua, ma akaltu syai'an. Ya, ma akaltu syai'an. Aku tidak makan sesuatu pun. Illa tamrataini. Ya, illa tamrataini. Kenapa kok tamrataini? Atau illa tamrataini. Ya, ada dua jawaban. Atau dilihat dulu. Kok bisa demikian? Dilihat dulu. Apa benar dua jawaban? Dilihat dulu. Jenis istisnanya apa ini? Ya. Mutasil ya. Tamrah. Tamar. Kurma. Bagian dari syai'an. Ya, sesuatu yang dimakan. Jadi dia bagiannya. Maka ini mutasil. Kemudian. Maf'ul bih disebutkan. Syai'an. Ini maf'ul bih disebutkan. Atau maf'ul bih di sini dia sebagai mustasna minhu ya. Jadi mustasna minhu disebutkan. Yaitu menjadi maf'ul bih tadi, syai'an. Kemudian ada ma nafiyah, berarti dia ghairu mujab. Ya. Jadi jenis istisnanya mutasil, kemudian tam, ghairu mujab. Maka mustasnanya bagaimana? Mustasna boleh nasab, boleh idbar. Ya, sehingga kalimatnya ma akaltu syai'an illa tamrataini. Tamrataini mansub ya, tanda nasabnya adalah ya, karena ini bentuk musanna, ini isim musanna ya. Illa tamrataini, ini boleh nasab sebagai mustasna. Atau boleh pula illa tamrataini nasabnya. Kok sama nasabnya? Iya sama nasabnya, tetapi berbeda keadaannya. Kalau yang tadi nasab karena dia sebagai mustafna, hukum asal mustafna itu nasab, ya. Adapun nasab yang kedua, illa tamrota ini, karena i'rab dari tamrota ini mengikuti i'rab dari syai'an. Syai'an sebagai mustafna minhu, dia adalah maf'ul bih, maka dia mansub. Maka ini diikuti oleh mustafna, i'rabnya diikuti oleh i'rab mustafna, sehingga tadi menjadi apa? Tamrata ini. Mansub, ya, tanda nasubnya adalah ya. Jadi sama-sama nasubnya, tetapi berbeda keadaannya. Ini ya. Berikutnya, talisan yang ketiga. Lam yusafir at-tullabu fil utlatir rabi'i illa apa? Jenis istifnanya ba'duhum, sebagian dari mereka, dia bagian dari at-tullab, ya, berarti ini apa? Muttasil. Kemudian maf'ul, kemudian apa? Mustasna minhu. At-tullab disebutkan. Kemudian ada lam. Lam ini termasuk huruf nafi. Berarti di sini ada nafi. Berarti jenis istilahnya adalah ghair mujab. Jadi muttasil, tam, ghair mujab. Maka i'rab dari mustasna, yakni ba'duhum, dia nasab. Sebagai mustasna, hukum asal dari mustasna adalah nasab, ataupun dia boleh idba. Idba pada apa? Pada mustasna minhu, yaitu at-tullabu. At-tullabu sebagai mustasna minhu, ya, dia marfu, karena fa'il dari yusafir. Maka ini diikuti oleh mustasna, yaitu ba'duhum tadi. Ya, sehingga kalimatnya yang pertama, lam yusafir at-tullabu fi utlatus sayfi fi utlatur rabi'i illa ba'dahum. Ba'dahum, ya, nasab ya. I'rabnya nasab. Atau illa ba'duhum, i'rabnya rafa'. Yakni, ba'du di sini, dia mengikuti i'rab dari mustasna minhu. At-tullabu yang marfu. Ya. Berikutnya rabi'an yang keempat, la tattasil bi ahadin illa, jangan menghubungi seorang pun kecuali mudir. Jenis istifnya mustafnya al-mudir, ya, itu mustafna. Kemudian jenis istifnya bagaimana? Al-mudir bagian dari ahad, ahadun atau bi ahadin, maka ini muttasil, ya, istifna yang muttasil. Kemudian mustasna minhu yaitu ahadun atau ahadin disebutkan, ya, mustasna minhu di sini disebutkan berarti dia tam. Kemudian ada la nahiyah, ada la nahiyah, la tattasil, ada la nahiyah, berarti di sini ada nahinya, maka dia ghairu mujab. Jadi hukum mustasna boleh nasab, boleh idba. Jadi boleh apa? Illa al-mudira, illa al-mudira, atau boleh illa al-mudiri. Jadi mengikuti ahadin. Arabnya mengikuti ahadin. Illa al-mudiri. Ini boleh nasab, boleh jar. Dalam contoh ini, kalimat ini, ya. Illal mudira nasab sebagai mengikuti hukum asal mustafna, ya, nasab. Atau boleh idba, idba pada mustafna minhu bi ahadin, ahadin majrur, maka mustafnanya juga ikut majrur, ya. Illa, illal mudiri, itu, ya. Berikutnya khamisan yang kelima, hal yaghfiru dzunuba ahadun illallah, apakah mengampuni dosa-dosa satu pun kecuali, apakah satu pun atau satu zat pun yang mengampuni dosa-dosa illallah kecuali Allah, selain Allah. Ya, lafzul jalalah di sini sebagai mustasna, dijadikan sebagai mustasna. Kemudian istifnanya mutasil, kemudian tam, ya, mustafa minhu adalah ahadun, ya, sebagai mustafa minhu, ahadun, jadi dia tam, kemudian dia ada hal, ini huruf, ya, huruf istifham, ya, berarti di sini istifham, ada istifham dalam kalimat ini, maka ini istifna yang apa? Ghairu mujab. Ghairu mujab. Jadi mutasil, tam, ghairu mujab. Ya, maka hukum mustafna boleh nasab, boleh idba. Jadi boleh. Hal yaghfiru dzunuba ahadun illallah. Lafzul jalalah nasab. Ya, itu mengikuti hukum akli dari mustafna, ya, itu mansub. Atau boleh pula dia idba', ya. Hal yaghfiru dzunuba ahadun illallah. Lafzul jalalah nasab, ya, atau mansub, ya. Nah, dia idba' mengikuti mustafna minhu. Mengikuti mustafna minhu. I'rab lafzul jalalah yang pertama itu nasab sebagai hukum asal dari mustafna, ya, hukum asalnya nasab illallah, ini nasab, ya, karena sebagai mustafna. Atau boleh pula idba. Idba di sini dia mengikuti apa? Mengikuti ahadun, mengikuti mustafna minhu, yaitu ahadun. Ahadun marfu, maka lafzul jalalah ini marfu, yakni illallahu. Hal yaghfiru dzunuba ahadun illallahu. Jadi boleh illallaha nasab, dan boleh idba' yaitu rafa' menjadi illallahu. Ini, ya, sesuai dengan jenis istisna'nya, ya, mutasil, kemudian tam, kemudian ghairu mujab. Ya, mutasil, ya, dan tam ghairu mujab. Maka tadi boleh nasab, boleh idba. Ya. Kemudian yang berikutnya, hadisan yang ke-6, ma sa'altu ahadan illa, aku tidak bertanya pada seorang pun kecuali dia. Illa apa? Dhamir huwa dijadikan mustasna. Maka dilihat ini istisna yang apa? Istisnanya mutasil, ya, karena huwa itu bagian dari ahadan. Ya. Kemudian tam ataukah mufarrakh, tam, ya, ahadan sebagai mustafa minhu disebutkan, itu berarti tam. Kemudian ma di sini nafi, ya, ini huruf nafi, ya, berarti ini ada nafi di sini, maka ini ghairu mujab, berarti mutasil, tam, ghairu mujab. Maka hukum mustafna adalah nasab atau idba. Boleh nasab, boleh idba. Jadi boleh. Nah, berhubung di sini apa? Mustafna itu berupa dhamir, maka kalau dia nasab, ya, digunakan dhamir nasab. Kalau dia idba, idba pada apa tadi? Ahadan. Ya, ahadan itu mansub sebagai maf'ul bih, ya. Ini sebagai mustafna minhu mansub, maka mustafnanya boleh ikut mansub. Boleh ikut mansub karena mengikuti mustafa minhu. Ya, kalau yang boleh nasab karena sebagai mustafna, ya, karena dia sebagai mustafna nasab. Tetapi pada keadaan yang kedua, dia nasab karena dia mengikuti i'rab dari mustafna minhu. Ya, sama-sama nasab, itu berbeda, tetapi berbeda keadaannya. Ya, jadi ma sa'altu ahadan illa iyyahu. Digunakan dhamir nasab, yaitu iyahu. Ya, kalau huwa kan dhamir rafa. Ya. Padahal di sini mustafna itu nasab, maka yang digunakan adalah dhamir, yang digunakan adalah dhamir nasab illa iyahu. Ya. Dan tadi nasabnya boleh karena nasab, boleh dia nasab karena dia mustafna, atau boleh dia nasab karena dia idba, mengikuti i'rab dari mustafna minhu. Itu, ya. Ini. Ya. Ya, masih ada beberapa tamrin terkait dengan istisna, tapi karena waktu, ya untuk kesempatan kali ini sampai ini dulu. Ya, ini semoga bisa difahami penjelasan tadi. Alafu minkum untuk kekurangannya atau mungkin tadi ada beberapa kesalahan ucapan mungkin ya. Alafu minkum dan insya Allah tadi sudah dibenarkan kalau ada kekeliruan. Ya, memang untuk pembahasan mustatsna dengan illah itu memang ya apa butuh ketelitian, butuh kejelian ya, supaya tidak keliru dalam menentukan hukum mustatsna atau menentukan i'rab dari mustatsna. Ya, jadi ya perlu hati-hati ya, itu ya. Ini dulu untuk kesempatan kali ini. Lafu minkum untuk kekurangannya, selebihnya semata-mata atas karunia Allah Ta'ala dan pertolongannya. Allahu a'lam, subhanakallahu bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillah.